Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله إخواتي وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. Sesungguhnya sebuah amalan ibadah atau muamalah tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal hanya dengan niatan-niatan yang baik. Namun suatu amalan ibadah atau juga muamalah akan diterima oleh Allah Azza wa Jal jika dilakukan dengan niat yang baik, ikhlasun niyyah, dan juga diiringi dengan mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut, muamalah tersebut harus sesuai dengan tuntunan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut mardudun. Fahuwa raddun ay mardudun. Amalan tersebut tertolak. Dan hadis ini bukan hanya berbicara tentang ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tetapi juga terkait dengan muamalah. Jika muamalah itu tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal, maka muamalah tersebut mada? Mardud, batil. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kaitannya dengan pembahasan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita bahas bersama, kita tidak boleh meremehkan masalah yang sedang kita hadapi ini hanya dengan melihat ini kan hanya sekedar muamalah, ya, jual beli, simpan pinjam, ya, tidak demikian. Karena kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, untuk sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam fi ibadatina wa fi muamalatina. Dalam ibadah-ibadah kita dan juga muamalah. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang pemuda yang dia bekerja pada salah seorang sodagar, demikian kita katakan. Dia bekerja di situ, dibayar. Fa subhanallah, terjadilah perbuatan fahisyah antara pemuda ini yang bekerja di tempat tuannya atau sodagar itu dengan istri sang sodagar. Terjatuh pada apa? Fahisyah. Fahisyatuz zina. Ya. Maka ketika itu terjadi sulh. Terjadi sulh perdamaian. Yang isi perdamaian itu adalah karena pemuda ini telah menyakiti tuannya, ya, maka dia harus menyerahkan 100 ekor kambing. Di antaranya demikian. Maka diserahkanlah 100 ekor kambing kepada ya, saudagar tersebut. Ya, ini muamalah, ya atau tidak ikhwan? Ya, sulh. Ya. Taib, sampai kemudian ya, berita di antara mereka ya, menyebar, terjadi pembicaraan tidak seperti ini. Hukum tidak seperti ini. Coba dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dibawa kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dibawalah permasalahan ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum sesuai dengan hukum Allah azza wajalla. Ya. Bagi pemuda ini karena dia melakukan fahisyah dan dia ghairu muhsan dan dia tidak apa? Muhsan, ya, belum menikah. Maka dihukum dengan dicambuk 100 cambukan. Kemudian memerintahkan agar kambing-kambing yang jumlahnya 100 tadi sudah diterimakan, suruh dikembalikan. Disuruh untuk dia, Pak, dikembalikan. Karena ini mengambil harta, ya, biduni hak. Mengambil harta manusia bil batil. Dengan apa? Batil. Adapun hukum Allah terkait dengan wanita ini, karena dia muhsanah, maka apa hukumannya? Rajam. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jangan hanya melihat di dalam muamalah, oh ini keuntungannya banyak. Ya. Dapat 100 ekor apa tadi? Kambing. Ya. Dengan muamalah itu tadi, dengan suluh tadi mendapatkan harta. Tetapi ternyata suluh tersebut tidak sesuai dengan syariat. Fahakaman Nabi alaihi salatu wassalam biraddi hadhihi al-aghnam. Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan untuk mengembalikan ghanam-ghanam ini. Iya. Ya. Maka ketika kemudian seorang menanamkan sahamnya, modalnya pada bank-bank syariah, misal. Atau seorang yang bekerja di bank syariah dan bergelut dengan apa? Muamalah-muamalah tadi yang dengan itu menghasilkan keuntungan-keuntungan yang besar. Jangan hanya kemudian melihat keuntungannya saja. Tetapi coba dilihat apakah sudah benar saya di dalam mengambil harta itu. Seandainya harta itu diambil bi ghairi haq, tanpa hak, mengambil harta manusia bil batil dengan kebatilan, maka berlaku hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa madza fahuwa radd. Naam. Wabillahi taufik. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mengambil harta ya orang lain ini dengan tanpa hak ya dilabeli dengan label madza syar'i. Dan di situ terkandung unsur hilah, terkandung unsur merekayasa. Maka ini kesalahan yang berlipat. Kesalahan yang berlipat. Ya. Seandainya Yahudi, ya, mereka mengambil ikan-ikan itu pada hari Sabtu, itu lebih ringan daripada ketika dia melakukan hilah, karena dia berusaha untuk menipu syariah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una ila anfusahum. Mereka berusaha untuk menipu Allah azza wajalla. Menipu kaum mukminin. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang sunni, salafi, sebagai seorang yang mengikuti salaf, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kita banyak memohon kepada Allah bantuan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ibadah-ibadah kita dari mukhalafatu hadir rasul, penyelisihan terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga kita memohon kepada Allah jalla wa'ala agar diselamatkan muamalah kita semuanya ya, dari mukhalafatu hadir rasul alaihi salatu wassalam, menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas tadi ya tentang murabahah. Ya. Tentang murabahah. Ya. Tayib. Dan sekarang kita akan masuk kepada ya produk berikutnya dari produk yang diterapkan atau dipakai oleh pihak bank ya, sebagai pondasi, sebagai asas ekonomi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Meskipun sesungguhnya yang lebih banyak digunakan dari dua produk ini adalah yang pertama, yaitu apa? Murabahah. Itu yang paling banyak digunakan. Ya. Yang hakikatnya itu adalah pendanaan, seperti leasing kurang lebih. Dan jual beli yang ada di dalamnya itu adalah ya hilah ya, untuk merekayasa sesuatu yang haram. Wabillahi taufiq. Adapun mudharabah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Mudharabah adalah sebuah akad yang disyariatkan di dalam syariat Islam sebagai bentuk, salah satu bentuk syarikah. Ya, syarikah kerjasama. Ya. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita akan melakukan muamalah mudharabah pun juga harus kita melihat bagaimana mudharabah yang mada syar'i. Ya. Bagaimana mudharabah yang syar'i? Kita sebutkan secara singkat ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi di awal, maksudnya mudharabah itu ya naam akan terwujud ketika ada padanya lima perkara ini. Yang pertama adalah adanya mada ya sahibul mal. Ya. Sahibul mal ya. Dan juga ada mudharib. Mudharib. Mudharib yakni amil ya. Yang melakukan amal. Jadi dua orang yang melakukan kerja sama. Ya. Wabillahi taufik. Pemodal dan juga apa? Pengelola. Ya. Pemodal dan juga pengelola. Al-amil wal mudharib. Al-amil wal mudharib atau dikatakan ya muta'aqidah, dua orang yang melakukan apa? Akad. Ini apa namanya? Akan terwujud adanya mada mudharabah. Muta'aqidan, adanya dua orang yang melakukan akad, yaitu ya sahibul mal, pemodal, dan juga apa mudharib atau amil, pengelola. Kemudian yang kedua tentunya harus ada al-mal, modal, ra'sul mal yang dikeluarkan oleh sahibu al-mal, ada modal. Kemudian yang ketiga harus ada amal, adanya amal, adanya kerja. Adanya kerja, kerjaannya apa? Bidang usahanya apa? Apakah jual bakso ya ataukah apa di situ? Ya. Kemudian berikutnya ikhwatil kiram, adanya akad, akad yang jelas, adanya akad. Ini yang keempat al-aqdu. Kemudian yang kelima adalah ar-ribhu, ar-ribh. Ya. Atau keuntungan. Ya. Naam. Kita lihat secara global ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada perkara-perkara yang ya diselisihi oleh mada oleh bank-bank syariat atau ya koperasi-koperasi syariat pada akad mudharabah yang mereka lakukan. Tentunya kita akan mengetahui ya, kita akan mengetahui adanya penyelisihan kalau kita mengerti seharusnya bagaimana mudharabah itu. Kalau kita mengerti bagaimana mudharabah itu seharusnya, baru kemudian kita ya bisa mengerti ya apakah mudharabah yang dilakukan oleh ya, suatu pihak, dua pihak ya atau bank atau yang lainnya menyelisih syariat atau tidak. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Sekarang kita lihat beberapa hal yang apa namanya? Perlu kita lihat beberapa penyelisihan. Barangkali kita tidak akan membahas mudharabah secara mendalam ya. Namun kita akan menyebutkan beberapa penyelisihan yang ada pada bank-bank syariah atau koperasi-koperasi syariah yang menyelisihi syariat dalam bab ini, dalam masalah apa? Mudharabah. Nah, di antaranya ma'asyiral muslimin terkait dengan ar-ribah, terkait dengan apa? Keuntungan. Keuntungan. Yang namanya akad mudharabah itu berbicara masalah keuntungan, apakah selalu harus untung? Ataukah suatu usaha itu bisa untung atau bisa rugi? Nah, dijawab, usaha itu bisa untung, bisa apa? Rugi. Itu jelas. Usaha itu bisa untung, bisa rugi. Sehingga seharusnya yang namanya, apa namanya, akad mudharabah harus melihat dua kemungkinan itu. Untung atau apa? Rugi. Kalau seandainya ada keuntungan, sudah tidak ada iskal. Namanya untung, senang semua. Ya, senang semuanya. Ya. Berbicara tentang pembagiannya, bagaimana pembagiannya? Di dalam akad mudharabah, akad yang tertuang, pembagiannya itu haruslah berdasarkan apa? Nisbah. Nisbah dari keuntungan. Ya. 50%, 50%, 60%, 40%, 30%, 70%, ila akhirnya. Sekarang kita lihat praktek yang ada pada bank. Ya. Pada bank syariah terkait dengan masalah ribah, keuntungan ini. Ya. Ada beberapa ya penyelisihan yang terkait dengan ar-ribah, keuntungan. Penyelisihan yang pertama, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ketika terjadi kerugian pada akad mudharabah. Yang kerugian itu ya terjadi ya bukan karena keteledoran siapa? Mudharib atau amil. Ya. Seperti misalnya terjadi kebakaran, ya, atau mungkin apa namanya pencurian, padahal sudah diupayakan untuk tidak terjadi itu semuanya. Ya. Pada kenyataan prakteknya, ya, pihak bank atau pihak koperasi itu tidak peduli dengan itu, ya. Tidak peduli dengan itu. Ya. Seharusnya kalau rugi ya rugi sudah. Meminjami 1 juta rupiah. Kemudian setelah itu terbakar. Habis sudah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ya pemodal dalam hal ini siapa? Bank. Baik. Apa yang seharusnya dilakukan? Rugi sudah. Tidak bisa memaksa siapa namanya? Mudharib atau amil untuk ya, menanggung tadi itu. Tetapi kenyataannya tidak. Baik. Salah satu kaidah yang terkait dengan laba, ar-ribah, dikatakan al-wadhi'atu fil mudharabah 'alal mal khassah laisa 'alal 'alal yani laisa 'ala al-'amil ya fiha syai'un. Fa laisa 'ala al-'amil fiha syai'. Kerugian yang terjadi pada mudharabah, akad mudharabah, kerugian yang terjadi pada akad mudharabah itu ditanggung pada atau oleh modal. Jadi yang menanggung adalah apa? Modal, ra'sul mal. Tadi lima sudah kita apa namanya? Kita sebut tadi. Ya. Ada salah satu dari lima itu adalah al-mal, ra'sul mal, modal. Ya. Jadi yang menanggung adalah mal, ra'sul mal. Ya. Kalau seandainya, ya, seandainya, ya. Taib. Dalam akad mudharabah ini setelah terjadi jual beli ternyata ya hasilnya tidak ada keuntungannya, hanya 1 juta, hanya 1 juta ya sudah, 1 juta dikembalikan kepada siapa? Sahibu al-mal. Sudah. Sahibul mal mendapat 1 juta kembali modal. Ya. Karena setelah diputar dapatnya hanya berapa? 1 juta. Kemudian dia rugi sudah. Dia juga rugi karena dia tidak mendapatkan apa? Keuntungan. Ya. Tidak ada bayaran, wong akadnya bukan akad apa? Ya. Kerja. Bukan akad apa namanya, saya kerja pada fulan dengan bayaran sekian. Kan tidak. Dikembalikan. 1 juta itu. Ya. Kemudian, al-amil atau mudharib, ya sudah, rugi. Sama-sama rugi. Ya, mudharib, rugi sudah. Ruginya apa? Sudah kerja, tidak dapat, sudah selesai. Ya. Kalau seandainya, ya, seandainya, Dari 1 juta ini diputar kembali hanya 800 ribu. Ya sudah 800 ribu. Kembalikan kepada sahibul mal. 800 ribu. Ya. Rugi tidak dia? Rugi berapa? Ya. Yang menanggung adalah siapa? Modal. 200 ribu. Adapun amil, sudah dia juga menanggung. Dia kerja. Sebulan jualan bakso tidak dapat. Sudah. Sama-sama rugi. Ya. Kalau seandainya untung, yang namanya akad mudharabah kan seperti itu dalam usaha. Modalnya 1 juta, kembali 1 juta. 1 juta, kembali berapa? Ya. 800 ribu tadi. Atau 1 juta, kembali 2 juta. Alhamdulillah 2 juta. Ya. Kemudian akad itu dianggap selesai. Sudah, akad itu selesai, sudah sampai di sini, kita cukupkan. Ya, ya sudah, kita bagi laba. Ya. Ini modalnya dikembalikan. Berapa? 1 juta. Labanya berapa? Labanya adalah 1 juta. Alhamdulillah barokah. Ya, hanya 1 bulan dapat 1 juta. Ya, muter jualan sesuatu. Sekarang kita bagi sesuai dengan nisbah. Berapa nisbahnya? 50-50. Wis, ambil 50 ribu. Apa? 500 ribu. Saya mengambil 500 apa? Ribu. Sama-sama untung. Ya, seperti itu. Tetapi kalau pihak bank tidak. Ya. Ada lagi satu keadaan, yaitu keadaan yang keempat. Yaitu keadaan ketika tadi rugi karena memutar ternyata ya enggak, memang enggak untung. Ya, enggak untung. Atau karena misalnya ya, ya, tadi kebakaran. Ya, namanya kebakaran sesuatu ya, musibah yang di luar apa? Di luar ya, kemampuan sudah diupayakan. Tapi kebakaran habis, hangus. Ya, ditanggung oleh mal. Ditanggung oleh apa namanya? Ya, mal. Yaitu modal. Modalnya terbakar ya. Sudah habis, sama-sama apa namanya, ya sudah menanggung. Ya. Wabillahi taufiq, tidak ada kezaliman di situ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi pada bank-bank syariat itu? Ya. Ketika terjadi pasar kebakaran, di beberapa tempat terjadi pasar kebakaran. Ya. Banyak di antara yang terbakar itu adalah nasabah-nasabah yang memiliki akad mudharabah. Walaupun akad mudharabah itu sendiri nanti akan kita pertanyakan. Ya. Akadnya adalah akad mudharabah. Walaupun akad tadi akan kita pertanyakan nanti ikhwatil kiram. Apa itu ikhwatil kiram? Ketika terjadi kebakaran, betul-betul kebakaran. Ini ada pengusaha ya yang punya kios terbakar habis. Nah, padahal modalnya itu sebagiannya adalah ya dalam atau mengikut atau mengambil dari bank dengan akad apa? Mudharabah, terbakar. Ada pengusaha-pengusaha kecil juga terbakar. Ya. Terbakar. Tapi seharusnya ya. Seharusnya siapa yang menanggung rugi? Siapa, Mas? Rasul mal, ya. Yang menanggung rugi adalah apa? Rasul mal, mal harta. Ya harta yang sedang diolah itu. Sudah hartanya. Rasul mal. Al-amil yang bekerja dia sudah berusaha maksimal-maksimal. Tapi sudah. Ya, saya sendiri juga kehilangan pekerjaan. Harta saya sebagian juga apa namanya. Ya ludes. Ya ini juga terbakar. Sudah. Alhamdulillah. Tetapi apakah bank kemudian mau melaksanakan akad mudharabah sesuai dengan syariat? Ya wis rapopo. Rapopo yang senengi musibah. Muter lagi, pusing bang, ya atau tidak? Ya. Pusingnya apa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Itu bukan duitnya. Ya atau tidak, ikhwan? Itu bukan uang dia. Tetapi uang siapa? Hah? Uangnya orang yang nyimpen deposito, penyimpanan ini, penyimpanan itu dengan namanya. Ada simpanan korban, ada simpanan haji, ada simpanan ini dan seterusnya, ya. Yang di dalam akadnya itu, ya simpanan itu tidak boleh diambil selama jangka tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maksudnya agar uang itu bisa apa namanya? Diolah oleh pihak apa? Bank untuk akad-akad mudharabah. Ya. Wabillahi taufik. Bukan uang dia. Maka di sini terjatuh pada penyimpangan yang kedua, yaitu ya mudharabatul mudharib. Mudharabatul mudharib. Ini penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang pertama adalah ketika pihak bank tidak mau tahu. Ya, pokoknya harus apa namanya? Kembali. Ya. Harus kembali. Atau paling tidak mengadakan sulh. Ya, bagaimana agar kembali sekian dan seterusnya. Intinya ini sudah menyelisih apa? Syariat. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di situ ada penyelisihan. Yaitu penyelisihan yang apa? Mudharabatul mudharib. Ya. Mudharabatul mudharib. Ini terkait dengan amal. Penyelisihan yang terkait dengan rukun mudharabah yang salah satunya adalah al-amal, kerja. Ya. Kerja. Kalau mudharabah itu antara saya dengan fulan, si A, misalnya namanya Ahmad. Ini kan jelas, saya punya uang 1 juta. Contohnya ini sajalah, ya, biar mudah angka-angkanya. Mas, saya mau mudharabah dengan antum. Tapi ya, mudharabah apa? Antum kan butuh kerjaan toh. Antum punya keahlian buat roti bolen. Dan saya tahu antum tidak punya modal. Iya betul, saya tidak punya kerjaan ini. Saya punya keahlian itu. Alat-alat saya alhamdulillah punya. Ya sudah, ini tak kasih modal apa namanya? 1 juta. Akadnya adalah mudharabah. Kalau akad pinjam, ya sudah. Kalau akad pinjam, ya sudah. Dia kebakaran atau apa harus apa? Mengembalikan. Akadnya itu pinjam. Tapi sekarang akadnya adalah apa? Mudharabah. Ya. Kalau akadnya mudharabah, ya berlaku ketentuan syariat terkait dengan mudharabah. Ya. Nah, sekarang yang sedang kita bahas adalah mudharabatul mudharib. Ya. Saya, ya, sahibul mal. Fulan adalah mudharib. Atau apa tadi? Amil. Ya. Tiba-tiba uang saya itu, ya, yang sudah disepakati untuk melakukan mudharabah, malah dia mudharabahkan lagi. Dia mudharabahkan apa? Lagi kepada pihak apa? Lain. Ini namanya mudharabatul mudharib. Mudharabah yang dilakukan oleh mudharib. Saya mempercayakan kepada fulan karena saya mengerti fulan. Ya. Tapi dia kepingin santai. Ya. Dia kepingin santai. Nah, ini daripada saya pusing, saya juga punya teman jualan apa namanya? Polen ini namanya. Dia kurangan modal. Akhirnya dilakukanlah mudharabah dengan siapa? Dengan pihak lain. Yang juga sama-sama jualan apa? Bolen. Tahu bolen, Mas? Jangan-jangan tidak tahu. Jangan dengarkan bolennya. Ini kita sedang membahas masalah apa? Mudharabahnya. Ya. Mudharabatul mudharib ini tidak boleh. Ya. Kecuali, nah, taib, dengan izin dari siapa? Sahibu al-mal. Yang ngomong dulu, Pak, ini saya kok kayaknya capek banget ini. Ya. Tak alihkan saja ya pada fulan. Ya, ya. Taib. Nah. Ya. Kalau memang demikian, ikhwatil kiram, rahimanur rahimakumullah, ini pembahasannya cukup panjang ya, kawan. Ya. Yani ketika kemudian dimudharabahkan lagi dengan pihak yang lain, ya, pihak yang lain, ya, baik. Ini ada ketentuan-ketentuannya, ya, ada ketentuan-ketentuan syariat, ya. Ada izin atau tidak ada apa namanya izin. Ya. Ya. Kalau ada izin, bagaimana? Ya, kan? Baik. Apakah memang boleh dia melakukan mudharabah dengan pihak yang apa? Yang lain dengan dia mengambil keuntungan? Sebenarnya sudah bukan lagi, ya, mudharabah. Ya. Dia sekarang adalah memindahkan mudharabah kepada pihak lainnya, sudah. Dia sebenarnya tidak berhak untuk mengambil apa namanya? Ya. Ya, nisbah keuntungan, ya, tinggal saya setuju atau enggak untuk kemudian mengalihkan mudharabah kepada pihak yang apa? Yang berikutnya, yang kedua. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, yang seperti ini terjadi tidak terkontrol di dalam apa namanya? Ya, di dalam bank tersebut. Kalaulah ada kontrol 1 2 3, apakah bisa menjamin kontrol yang demikian banyak? Ya. Wabillahi taufik. Terjadi penyelisihan mudharabatul mudharib. Ya, mudharabatu al-mudharib. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Penyelisihan yang berikutnya. Ya. Penyelisihan yang berikutnya. Terkait dengan masalah apa? Ya. Ar-ribah tadi. Kembali kepada ribah. Pihak bank intinya tidak mau rugi. Itu intinya. Intinya tidak mau apa? Rugi. Dan ini sudah menyelisihi apa namanya? Ya, kaidah dalam apa? Mudharabah. Ya. Ya. Maka dilakukanlah upaya demi upaya yang ada pada bank-bank tersebut. Di antara upaya yang dilakukan adalah mengasuransikan aset-aset apa namanya? Ya, tadi ada istilah demikian, diasuransikan. Ya. Kalau terjadi misalnya kebakaran, ya, baik, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Ya, asuransi. Yani dia bisa mengklaim. Maka terjatuh lagi kepada apa namanya? Penyelisihan berikutnya, yaitu penyelisihan dalam bab apa namanya? Asuransi. Ya. Ini penyelisihan lagi. Ada lagi pihak bank yang tidak ingin memikirkan mudharabah lah, sudahlah. Akhirnya disimpan di bank sentral. Jelas di situ memang ada aturan-aturan yang barangkali ya saya kurang memahami atau kurang mutin dalam bab ini. Bagaimana peraturan-peraturan yang ada ya terkait dengan bank-bank apa namanya syariah yang harus apa namanya terkait dengan bank-bank apa konvensional. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya. Masih terkait dengan masalah mudharabah. Lima perkara ini, lima pilar mudharabah ini ya. Ya. Taib. Di antara yang ada adalah al-amal. Di antaranya adalah apa tadi? Al-amal. Ya. Pekerjaan. Pekerjaan itu haruslah riil, jelas. Nah. Dan haruslah pekerjaan itu sesuatu yang halal. Sesuai dengan apa? Syariat. Ternyata yang ada pada bank-bank itu sebenarnya pekerjaan yang ada adalah tadi yang disebut dengan apa namanya murabahah tadi. Ya. Taib. Ada akad yang namanya apa tadi? Apa? Murabahah. Ya. Murabahah. Ya. Saya bertanya kepada antum ikhwatil kiram. Ya. Ya. Uang yang dipinjamkan, sekarang saya katakan pinjamkan, yang dipinjamkan tadi kepada orang yang ingin punya motor, yaitu berapa? 15 juta. Kemudian nanti dengan dalih dia sebagai penjual motor dan si pemohon ini membeli dengan harga 20 juta. Uang yang digunakan untuk diberikan kepada sang pemohon atau untuk membeli motor ini, itu uang siapa? Uang siapa? Uang nasabah kan demikian? Ya, uang nasabah. Jadi hakikatnya, ya, pihak bank itu dia bukan sebagai penjual apa namanya ya. Motor dengan modal dia tidak, tetapi dengan modal siapa? Para nasabah-nasabah yang menyimpan uangnya di situ. Sehingga dia pun harus memiliki akad dengan siapa? Nasabah itu. Ini uangnya nasabah kok dia gunakan seenaknya. Makanya di situ inilah bentuk mudharabahnya. Bentuk mudharabahnya adalah ini. Yang dikatakan usaha riil yang dimiliki oleh bank adalah ini. Ya. Pihak bank kenapa dia berani mengeluarkan uang? Karena pihak bank sebagai mudharib. Ya atau tidak? Sebagai mudharib. Dan orang yang menyimpan uang itu adalah sebagai apa? Sebagai sahibul mal. Pihak bank berani untuk apa namanya? Mengeluarkan uang itu karena dia sebagai apa? Mudharib yang melakukan usaha yang dianggap riil, yaitu usaha yang namanya murabahah. Ya. Di antara syarat amal di dalam akad mudharabah, amalan itu harus jelas, amalan itu harus sesuai dengan syar'i. Maka saya katakan dan kita tanyakan di sini, apakah akad murabahah yang dilakukan tadi adalah akad syar'i atau tidak syar'i? Hah? Tidak syar'i, tadi sudah kita jelaskan. Jadi mudharabah yang dilakukan pun juga mudharabah yang tidak sesuai dengan syar'i. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah berapa penyelisihan tadi terkait dengan masalah mudharabah? Ya. Yeah. Yeah. beberapa poin tadi. Ya, ditulis tidak? Berapa? Tiga. Sepertinya sudah empat. Sepertinya. Ya. Sudah empat. Ya. Coba apa saja yang pertama? Taib. Pihak bank tidak mau menanggung kerugian. Ya, jadi sesuatu yang sudah terjadi berupa kebakaran atau yang semisal yang seharusnya secara syariat ya tidak berhak bagi apa namanya ya, mudharib ya, sebagai mudharib untuk mengambil apa namanya ya, uang ya, atau mal, ternyata dia tetap meminta. Taib. Yang kedua, ya, penyelisihan yang kedua adalah mudharabatul mudharib. Mudharabatul mudharib ya. Kemudian yang ketiga, masuk pada asuransi. Baik, yang keempat, tadi yang terakhir. Ya kan? Ya. Yang ketiga adalah asuransi. Ya. Yang keberapa? Ya. Baik, sebenarnya bukan hanya, intinya adalah tidak mau rugi. Nanti ada asuransi, kemudian ada yang kemudian uangnya malah disimpan di mana? Ya. Di bank itu ada bunga, berbunga, dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara penyelisihannya adalah tadi, yang namanya mudharabah itu, amalan yang dilakukan adalah amalan yang apa? Jelas, real, dan halal. Tidak boleh saya melakukan mudharabah dengan seseorang yang kemudian orang tadi misalnya menjual barang-barang yang haram. Tidak boleh. Atau muamalah-muamalah yang apa? Haram. Tidak boleh. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sampai ada sebagian ya, orang yang bekerja di bank bahkan ya. Taib. Ini penyimpangan yang keberapa? Yang keenam. Terkait dengan masalah pembagian laba. Ya. Ya. Di dalam syariat Islam sebenarnya mudah dan ringan, sederhana. Nisbahnya berapa prosentasenya? Nisbahnya berapa, prosentasenya berapa? Nanti dilakukan usaha, apakah ditetapkan waktunya? Karena mudharabah itu ada dua macam. Mudharabah yang ditetapkan waktunya, ya misalnya 1 tahun atau 2 tahun, atau tidak ditetapkan waktunya, pokoknya berjalan terus sampai salah satunya kemudian mati, ya, atau salah satunya sudah kita cukupkan di sini saja, ya akadnya, ya. Ada dua jenis itu, ya. Taib. Wabillahi taufik. Tentang pembagian laba itu kan sederhana. Sederhana. Ketika sudah selesai mudharabah, apakah telah ditetapkan oleh apa namanya dengan waktu tertentu, atau salah satu dari yang melakukan akad ini mencukupkan sudah sampai di sini saja, karena akad mudharabahnya tidak dibatasi waktu. Nanti dilihat setelah selesai hasil usaha ini bagaimana. Sederhana sebenarnya. Oh, ini usahanya modalnya 1 juta seperti yang jenengan kemarin sampaikan. 1 juta sudah saya putar alhamdulillah selama 1 bulan ya, dapat tadi 2 juta. Ya. Ya sudah, nisbahnya bagaimana? Dibagi 50-50 selesai. Namun di dalam bank-bank syariat ya, ada hitungan-hitungan yang demikian rumit. Coba dilihat saja di dalam akadnya. Hitungan yang rumit. Yang intinya ya tidak kembali kepada nisbah lagi. Tidak kembali kepada apa namanya? Nisbah. Bahkan di antara apa namanya? Ya. Ya. Orang yang akan melakukan akad mudharabah dengan apa? Dengan bank, ya. Ada perbincangan seperti ini. Kamu mau usaha apa? Saya mau usaha ini, Pak. Ya. Kan mesti diteliti dulu, dicek dulu. Ada bagian yang memperhatikan kelayakan, apakah bank akan memberikan uang untuk mudharabah padahal bukan uangnya siapa, ya, bukan uangnya bank. Taib. Ya. Dilihat dulu kelayakannya, usahanya apa, reputasi orang ini, dia memang usahanya bagus atau tidak sebelumnya, dia cek dulu, lihat, ya. Oh kira-kira bagus reputasinya, hasilnya bagus, kemudian ditanya, ya ini kita buat akad sekian persen. Ada di antara akad yang ada, ya, ditanyakan, lah kira-kira keuntungan apa namanya bersih per hari berapa? Karena dia jualan setiap hari. Ya. Per hari ya tidak tentu, Pak. Kadang untung sekian, kadang. Oh, tidak dibuat rata-rata saja, kira-kira berapa? Ya juga tidak bisa juga lah. Pokoknya berapa rata-ratanya? Akhirnya keluar angka rata-rata. Ya. keluar angka apa namanya, rata-rata. Ya rata-ratanya sekian keuntungannya. Ya. Ya. Dari rata-rata itu kemudian diberlakukan nisbah. Ya. Sudah 50% 50%. Ya. Ya. Rata-rata keuntungan per bulan adalah 500 ribu. Ya. Berarti apa namanya? Ya. Bagi hasilnya berapa? 250, 200 apa? 50. Nah. Ada yang model seperti itu. Ya. Wabillahi taufik. Ini penyimpangan yang lain, yaitu dari sisi pembagian apa namanya, ya, laba. Tidak sederhana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, namun berbelit-belit, ya, dengan hitungan dan aturan-aturan tertentu, ya, sampai di antara apa namanya, ikhwah kita yang dulu bekerja di situ, dia menggunakan istilah, Ustadz, ini bukan akad mudharabah, lu terus akad apa? Akad mudah robah. Mudah robah, mudah berubah, nyatanya berubah dari apa namanya, syariat. Ya. Sisi yang lain, barangkali kita tutup dengan sisi penyimpangan yang ini. Ya. Terkait dengan laba juga. Ya. Yang berhak mendapatkan laba, yang berhak mendapatkan laba itu adalah, ya, baik orang yang memang beramal dan uangnya digunakan. Gimana betul? Iya kan? Wabillahi taufik. Sekarang misalnya saya punya dua toko, ya, dan saya bisa mengelola dua-duanya, ya. Yang satu toko beras, yang satu toko pupuk misalnya, ya. Fulan akhirnya, ya, dia menanamkan modal untuk saya, ya, 100 juta. Ustadz, ini 100 juta untuk apa ini? Untuk mudharabah apa namanya, beras. Nah, beras sudah habis, saya memang sudah ada butuh modal, akhirnya saya belikan apa namanya, beras. Akad saya dengan bulan beras. Kemudian ada salah satu di antara antum, ya, ingin mudharabah dengan saya, itu mudharabah apa? Pupuk. Ustaz, dengan mau usaha pupuk, ya, tapi saya tidak punya modal, ya, mudharabah 100 juta. Ya. Kemudian, ya, saya memutar ini. Ya. Saya putar ini, tapi ini belum sempat diputar. Ya. Ya. Nah, kemudian ada keuntungan dari usaha beras ini. Siapa yang berhak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha beras ini? Apakah dua-duanya atau salah satu di antara keduanya? Hah? Salah satu di antara keduanya. Tetapi ini tidak berlaku di bank-bank apa namanya? Syariah. Pokoknya semua yang menyimpan uang, semua yang menitipkan uang, semua yang mendepositokan, semua yang memasukkan apa namanya? Ya, investasinya setiap bulan mendapatkan apa? Bagi hasil. Dan kenyataan yang ada, tidak semua uang yang masuk yang demikian banyak itu betul-betul telah diusahakan dalam usaha yang apa? Riil. Ya. Sebagian bank itu masya Allah yang namanya uang masuk itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Uang masuk sekian miliar. Taruhlah masuk 10 miliar. Kalau dilihat berapa uang yang telah digunakan untuk akad-akad mudharabah atau murabahah, terlepas dari keduanya ini ternyata menyelisih apa tadi? Syariat. Murabahahnya menyelisih syariat. Mudharabahnya juga menyelisih apa? Syariat. Dari 10 miliar yang masuk, ya, ternyata ketika dikalkulasi, ya, dalam satu bulan yang sudah digunakan untuk usaha itu baru misalnya 80%, baru 80% misalnya. Ya, itu yang sudah diputar dan sudah dikatakan mendapatkan apa? Hasil. Ya. Lalu yang ini, yang 20% ini, ya, tetap mendapat atau tidak? Hah? Mestinya dapat, gitu kan? Prakteknya itu dapat. Ya. Tidak mungkin kemudian dia melihat karena sudah ada bagi hasil, sudah ada bagi hasil, namanya. Ya. Sudah ada bagi hasil di situ, namanya. Semuanya dapat. Lah kalau saya dapat uang itu, ya, kemudian ternyata uang saya ini belum diputer, ya, yang ternyata kalaupun diputer juga bukan apa namanya amalan yang apa namanya yang syar'i tadi, ya, atas dasar apa saya mengambil keuntungan itu? Ya, wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, ini beberapa penyelisihan-penyelisihan yang terkait dengan masalah apa? Mudharabah, terkait pada amalnya. Ya, terkait pada apa namanya, ya, keuntungannya. Bahkan terkait dalam muta'akidan, terkait pada muta'akidan, yaitu dua orang yang melakukan apa namanya akad, ternyata pihak bank itu dia bermuka dua. Bermuka dua memang. Maksudnya bermuka dua bagaimana? Di satu sisi dia sebagai apa namanya, ya, sahibul mal. Di satu sisi dia berubah menjadi apa? Mudharib. Sebagai mudharib. Nah, terus ini yang benar yang mana? Ya. Saya datang ya kepada pihak bank dengan maksud agar pihak bank itu menjadi apa namanya? Mudharib dan saya sebagai sahibul mal. Ini uang saya 100 juta saya investasikan di bank syariahnya Bapak. Ya, saya sebagai seorang apa namanya? Sahibul mal, Bapak sebagai pengelola uang saya, Bapak adalah sebagai mudharib. Dibuatlah akad mudharabah. Ya. Taib. Besoknya uang ini digunakan untuk apa namanya? Ya. Mudharabah dia. Itu tadi mudharabatul apa? Mudharib. Mudharib. Jadi dia sebenarnya intinya hakikatnya adalah simpan pinjam sudah. Simpan pinjam. Tidak punya apa namanya? Tidak punya amal yang namanya amalan yang riil. Ya, amalan riil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Yang terakhir barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini pembahasan tentunya ya banyak kekurangan ya kan. Namun seperti saya katakan tadi ini sebagai sebuah apa namanya pembuka wawasan untuk kemudian ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail. Ya. Karena akad-akad itu sebenarnya mungkin perlu kita lihat akad-akad yang ada di apa di bank. Ya. Sebagian teman-teman kita yang tadinya adalah kepala cabang PMT bahkan diantara mungkin direktur, ya. Kemudian setelah itu keluar ya, karena mengerti akad-akad dia sendiri yang bercerita akad-akad yang di dalamnya itu seperti itu. Ya, nah, ada hal-hal yang mengganjal pada dirinya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu dia keluar. Nah, ya. Artinya, ya, bagi yang apa namanya pembahasan-pembahasan seperti ini sebenarnya perlu untuk melihat akad-akad yang ada agar lebih apa namanya, ya, agar lebih seorang melihat kenyataan. Namun sekali lagi tadi adalah gambaran-gambaran yang insya Allah wadih, yang insya Allah jelas bahwasanya yang ada pada bank-bank syariat atau koperasi-koperasi simpan pinjam syariat itu sesungguhnya adalah ya terkandung di dalamnya muamalah-muamalah ribawiyah ya, atau muamalah-muamalah yang tidak jelas atau terkandung di dalamnya syubhat, ada yang terkandung di dalamnya akhdul mal, mengambil harta tanpa hak seperti orang yang mendapatkan keuntungan ya dalam keadaan tidak ngerti uangnya itu dikelola atau tidak. Ya, nih kenyataan yang ada. Bank-bank yang sudah besar itu ya yang mendapatkan masukan yang besar yang diputar ternyata apa namanya? Ya sedikit. Tapi semuanya itu mendapatkan apa? Ya mendapatkan keuntungan atas dasar apa ini? Ya. Intinya berarti meminjamkan uang kemudian dia apa namanya? Dikembalikan. Dan untuk itu ya untuk bisa terwujudnya itu pemerataan itu makanya tidak berlaku sistem nisbah akhirnya. Tidak 50-50. Ya. Ada perhitungan-perhitungan yang kemudian pihak bank bisa mendapatkan nilai limit. Ya, ya ini uang, ya, keuntungan yang ada ini bisa merata sampai kemana? Ya. Semua ya, nasabah yang menyimpan uang di situ. Ala kulli hal, ya, ini kenyataan yang terjadi. Maka bagi ya, saudara-saudara yang mungkin ya, apa namanya belum mengerti tentang hakikat bank muamalah ini atau baitul mal wa tamwil ini ya. Ya, barangkali ada yang bertanya bagaimana solusinya Ustaz ya. Ya. Saya ingin melakukan akad mudharabah nah. Ya. Saya ingin ya niatannya baik Masya Allah ya. Saya ingin fokus ngaji ya. Dan harta saya ini bisa diputar mendapatkan hasil solusinya ya jangan melakukan akad mudharabah dengan apa namanya bank-bank tersebut. Lakukanlah akad mudharabah dengan orang-orang yang terpercaya. Ya, dilihat. Ya. Barangkali ada teman-teman yang jualan bakso, sudah bantu jualan bakso. Ada teman-teman yang tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya pekerjaan. Ya, tapi dia ahli membuat nasi goreng. Sudah buat mudharabah dalam apa namanya usaha nasi goreng. Kemudian apalagi? wah ini kepingin usaha bubur, bubur ayam. Sudah mudharabah dengan para penjual bubur ayam dari saudara-saudaranya. Ini semuanya akan menghasilkan usaha-usaha yang produktif. Di samping juga syar'i. Dan kita yakin tentang kehalalannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini solusi bagi orang-orang yang ingin melakukan apa namanya mudharabah. Sehingga dia mendapatkan apa hasilnya. Bagi yang masih berada di bank-bank tersebut. Ya. Kalau dia bisa merubah bank tersebut menjadi bersih. Ya, sesuai dengan syariat, walhamdulillah, silahkan dilanjutkan. Ya, kalau bisa. Tetapi resikonya besar, bisa atau enggak ini ya kan. Ojo asuransi. Ya, enggak bisa, enggak berani ya kan. Orang uangnya orang banyak. Iki nek nganti ono sing kobongan, pasar kobongan, jangan diambil sudah kita rugi. Kita rugi. Lah rugi gimana? Ini kan uang orang banyak. Nah, kelihatan sekarang wajahnya dua. Nah, sebenarnya dia bukan apa namanya? Bukan sohibul mal. Dalam akadnya sohibul mal. Ya. Padahal sesungguhnya dia apa namanya? Ya. Ya mudharib. Ya. Ya. Ini kan bingung, ya kan? Ya, bingung. Ya. Kemudian ada lagi yang lain macam-macam, ya. Produk-produk yang perlu dilihat satu persatu. Ya. Kalau memang bisa merubah itu, alhamdulillah. Ini akan menjadi sebuah apa namanya? Ya. Hal yang sangat besar tentunya. Namun kalau tidak, ya. Ya, selamatkan diri kita, keluarga kita. Ya, ya. Bi'idnillah ya azza wajalla. Setiap yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dan nasihat untuk kita semuanya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan digantikan dengan yang lebih apa? Baik. Sudah janji dari Nabi alaihi salatu wasallam. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan bapaknya. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan masyarakatnya setelah beliau dibakar. Ya, dibakar oleh kaumnya. Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Beliau tinggalkan keluarganya. Diganti oleh Allah. Yaitu diberi oleh Allah putra-putra yang soleh. Ya, setelah berpisah dengan tadi keluarga-keluarganya. Yang tentunya dicintai, bapaknya, keluarganya. Ya, pergi. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga-keluarga yang lebih baik. Lahir Ismail, lahir Ishak, dan dari keduanya para nabi dan apa? Rasul. Ya. Ya. Nabi Ishak lahir dari Nabi Ishak siapa? Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir siapa? Nabi Yusuf. Nabi bin Nabi bin Nabi. Coba bayangkan. Ya. Dari Nabi Ismail terlahir Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ya. Penutup para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah syaratnya demikian, karena Allah maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, pasti akan mengganti yang lebih baik. Para sahabat meninggalkan Makkah, Rasulullah meninggalkan Makkah untuk hijrah, meninggalkan segala sesuatunya, ya, pekerjaannya, ya, rumahnya, tanahnya. Ya, segala kenangan yang ada di sana, kerabatnya, kita belum pernah berkorban seperti itu. Ya. Mereka semua meninggalkan lillah karena Allah Azza wa Jal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Kemenangan, kemuliaan, dibukakannya apa namanya? Negara-negara yang ada di sekitarnya, Romawi, Persia tumbang, ila akhir. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, ya. Tapi semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin.